harus pergi meninggalkanmu di sana untuk mengejar semua yang jadi wajibku karena. Tak temukan semua yang seharusnya terjadi. Selamanya yang ku impikan bersama dirimu, tetapi perbedaan yang nyata meninggal.